Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, atau dikenal dengan juga nama kitab Ad-Da'u wa Dawa' di Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pasal yang baru, faslun min atharil ma'asi. Qala rahimallahu ta'ala, walil ma'asi minal athari al-qabihati al-madmumati al-mudirrati bil kalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Kata beliau rahimallahu ta'ala, pasal dampak-dampak buruk, akibat-akibat buruk dari maksiat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pada maksiat, dia memiliki berbagai macam bentuk dampak negatif, dampak yang buruk, lagi tercela, serta membahayakan bagi hati dan juga badan, di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya berapa dampak-dampak buruk dari maksiat tersebut. Tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau rahimallahu taala melanjutkan, faminha hirmanul ilmi. Fa innal ilma nurun. يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته من وفور فطنته فقال. طيب من وفور فطنته طيب من وفور فطنته وتوقد ذكائه وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara dampak buruk efek dari perbuatan jelek maksiat. Yang pertama kata beliau, hirmanul ilmi. Maksiat itu menghalangi masuknya ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hal yang demikian itu dikarenakan ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba, sedangkan maksiat adalah pemadam, penghilang, yang mematikan cahaya tersebut. Oleh karenanya tatkala Imam Syafi'i rahimahullahu taala duduk sambil membacakan sesuatu kepada di hadapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kecerdasan Imam Syafi'i dan juga kesempurnaan pemahamannya ini membuat Al-Imam Malik menjadi terkagum-kagum. Kemudian beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku melihat Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, wahai Syafi'i. Begitu ya, kurang lebih perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan cahaya itu ke dalam hatimu. Maka janganlah engkau mematikan, memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syairnya, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi', guru Imam Syafi'i. Guru dari Imam Syafi'i, Waqi' ibn Jarrah. Aku mengadu kepada Waqi' ibn Jarrah tentang buruknya, jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia menasihatiku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Waqala, dan dia pun berkata, i'lam bi'annal ilma fadlun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Dan karunia keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ini dampak yang pertama, dampak buruk yang pertama dari perbuatan maksiat, terhalangnya untuk masuknya ilmu yang bermanfaat. Wa minha, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hirmanu rizki. Di antara dampak buruk maksiat yang berikutnya adalah maksiat menghalangi datangnya rizki. Wa fil musnadi, di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innal abda la yuhramu arizqa bidzambi yusibuhu. وقد تقدم وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala selanjutnya, dampak buruk, dampak tercela dari perbuatan maksiat yang kedua adalah maksiat menghalangi datangnya rizki. Disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Bahwasanya seseorang hamba itu akan terhalangi dari rizki karena dosa yang diperbuatnya. Wa taqaddama, dan hadis ini telah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya. Wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi, sebagaimana ketakwaan itu adalah perkara yang akan mendatangkan, ketakwaan kepada Allah adalah perkara yang akan mendatangkan rizki. Fatarkut taqwa majlabatun lil faqri, maka meninggalkan ketakwaan itu adalah perkara yang akan menyebabkan, menjadikan seseorang itu menjadi fakir. Nah, sebagaimana ketakwaan itu adalah sebab seseorang mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tarkut taqwa, meninggalkan ketakwaan, majlabatun lil faqri, itu juga merupakan sebab seseorang tertimpa kefakiran. Famastujlibat rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Maka tidak ada yang dapat mendatangkan rizki kecuali dengan meninggalkan ma'asi, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tutup, dampak yang kedua ini demikian. فَمَسْتُجَلِّبَ رِزْكُ اللَّهِ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاسِ. Tidak ada yang bisa untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala caranya kecuali dengan meninggalkan kemaksiatan ini. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Kata beliau rahimallahu ta'ala, dampak yang ketiga, maksiat menyebabkan hati seorang hamba menjadi hampa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi asing. Nah, menjadi asing terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hampa. Wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah. Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kelezatan apapun. Dengan kelezatan apapun tidak bisa menandingi hampanya, tersiksanya dengan hampanya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian beliau, rahimallahu ta'ala, melanjutkan, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyati. Walaupun kelezatan, seluruh kelezatan dari penjuru dunia itu terkumpul padanya, maka tetap saja tidak akan mampu untuk menutupi rasa hampa tersebut. Hidup dalam keadaan berkecukupan, harta melimpah, kesehatan cukup, tetapi itu semua tidak bisa menutupi kehampaan hati dia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada amrun la yahissu bihi illa man fi kalbihi hayatun. Wama li jurhin bimayyitin ilamun. Falau lam tutrak adzunubu illa hadaran min wuku'i tilka alwahsyati, lakana al-aakilu hariyan bitarkiha. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala melanjutkan, perasaan yang seperti ini, perasaan orang yang memiliki kehampaan hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kelezatan, kenikmatan dari seluruh penjuru dunia itu terkumpul padanya, hal yang seperti ini tidaklah akan bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang hatinya itu masih hidup. Kecuali oleh orang-orang yang hatinya masih hidup. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Wama li jurhin bimayyitin ilamu. Sebuah luka itu tidak akan membuat sakit orang yang sudah mati. Luka tidak akan membuat sakit orang yang sudah mati. Enggak terasa, mau diapain juga namanya udah mati. Nah, sudah putus antara ruh dengan jasad dia. Enggak akan terasa. Pun demikian, seseorang yang hatinya telah mati, dia tidak akan merasa apakah dirinya itu hampa ataukah tidak. Nah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melanjutkan, kalau seandainya dosa-dosa tadi tidak ditinggalkan, melainkan untuk menghindari perasaan yang seperti itu, perasaan kehampaan yang seperti itu, tentulah hal itu sudah menjadi perkara yang pantas untuk dijadikan alasan bagi orang-orang yang berakal untuk meninggalkannya. Nah, untuk meninggalkannya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Wasyaka rajulun ila ba'dil arifina wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Faqala lahu idha kunta qad awhashatka adzunubu fada'ha. Idza syi'ta wasta'nisi. Ada seseorang yang mengadu kepada orang yang arif, orang yang bijak, tentang kehampaan hati yang dia rasakan di dalam jiwanya. Kemudian, orang yang arif, yang bijak tadi, menanggapi dengan sebuah syair, "Idza kunta qad awhashatka adz-dzunubu fad'ha idza syi'ta wasta'nisi." Kata syair di sini, "Idza kunta, apabila engkau, qad awhashatka adz-dzunubu, apabila engkau telah merasa hampa disebabkan dosa yang engkau lakukan, fada'ha, maka tinggalkanlah dosa tersebut. Idza syi'ta wasta'nisi, jika engkau mau, dan raihlah kebahagiaan." Maka raihlah kebahagiaan dengan meninggalkan dosa tersebut. "Walaysa 'alal qalbi amrun min wahsyati dzambi 'ala dzambi. Fallahul musta'an." Maka beliau rahimahullahu ta'ala menutup dampak jelek dari perbuatan dosa yang ketiga ini, kata beliau, "Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Tidak ada kehampaan yang lebih pahit yang dirasakan oleh hati seorang hamba daripada dosa di atas dosa. Karena satu dosa itu akan menyuruh kepada dosa yang berikutnya. Nah, maka tidak ada lagi obatnya kecuali meninggalkan dosa tersebut." Ini tiga dampak buruk, efek jelek dari maksiat seorang hamba yang kita ambil di pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.